Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Sebelum kita musyawarah sebentar insyaallah, kita baca sedikit. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Asani yang kedua dalam bab al-mujahadah, An Anas radhiyallahu anhu wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ruhi rabbih azza wa jalla qala. Kalau berfirman dalam hadis kursi ini, idza taqarraba al-abdu ilayya shibran, jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku pun mendekat kepadanya dhira'an, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, jika dia mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi minhu ba'an, aku pun mendekat kepadanya ba'an. Ba'an itu kata para ulama, ya, sepanjang dua tangan, dibentangkan begini, dua tangan dengan badannya, ini sejadi satu ba. Dalam cara bahasa ba'an seperti itu. Kalau wa'idha atani yamsi, jika dia datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku datang kepadanya harwalatan dengan berjalan cepat. Rahul Bukhari. Ini khamdillah rahimun rahimakumullah, menunjukkan karamullah, pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemurahan yang lebih kepada hamba ketika hamba berkarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bermujahadah, beribadah dengan lebih sungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan balasan yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hadis terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Dian, sifat Al-Maji, yang tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, yang ketiga kata beliau rahimahullah, Tsalits an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatan, dua nikmat, magbunun fihima kathirun minan nas, yang banyak orang rugi besar pada nikmat tersebut, yaitu as-sihah wal farag, kesehatan dan waktu luang. Rahul Bukhari. Wa billahi rahiman rahimakumullah. Ya, as-sihah wal farag itu seperti rasul mal, seperti halnya modal pada para pedagang. Ada yang mereka beruntung menggunakan untuk amal saleh, sehingga mendapatkan ribah, ya, keuntungan di akhirat nanti. Ada yang mereka yudhayi as-sihat al-farag, dia terlantarkan, tidak dia gunakan sebaik-baiknya kesehatan dan waktu luang tersebut, sehingga dia pun merugi. Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, kenapa dikatakan Rasulullah SAW magbunun fihima kathirun minan nas, dianna, kata beliau, kathiran min awqatina tadi bila faidah, karena kebanyakan waktu-waktu kita itu hilang, terbuang tanpa ada faidah. Dan kerugian ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, walakinnana la na'rifu hadzal ghabn fid dunya, ya, kita tidak akan tahu, tidak akan merasakan kerugian di dunia. Wa innama na'rifu qad ya'rifu al-insanu al-ghabna al-ghabn idza hadarahu ajalahu, ya, dia akan merasakan kerugian ini ketika sudah datang kepada ajal. Wa idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat nanti berdia rasakan kerugian tersebut. Ya, beliau sebutkan beberapa ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Mu'minun. Hatta idza ja'ahumul maut, idza ja'ahumul maut qala rabbi tajiun. Ketika datang kepada sesama mereka kematian, mereka pun berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku yang ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Baru dia menyesal, ingin dikembalikan ke dunia, ingin memanfaatkan waktunya untuk beramal saleh. Ya, sebenarnya juga surat Al-Munafiqun yang sering kita dengar. Ya, ketika datang kepada kematian, wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta diakhirkan. Untuk kemudian fa saddaqaka minas salihin. Sebenarnya rahimahullah taala menyatakan wa li hadza yanbaghi lil insani al-aqil, seogian bagi seorang yang berakal, an yang tahizal fursah, ya, untuk memanfaatkan kesempatan, fursah sihah wal farag bita'atillah biqadri masra, ya, memanfaatkan waktu ruang kesehatan yang ada dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqadri maistati', ya, dengan seberat kemampuan dia lakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wa bidarahim wa rahimakumullah.